إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاتف الله عزكم الله kita masuk kepada al-mas'alah al-rabi'ah wal-arba'un, masalah yang ke-44 daripada masail jahiliyah, yakni al-i'tidhar an kufrihim bi anna Allah qaddarahu 'alaihim. Mereka mencari uzur terhadap kekufuran mereka dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut atas mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ihtijaju 'ala Allah bihi, yakni bil qadar. Mereka berhujjah atas Allah dengan takdir, yakni beralasan mencari uzur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka melakukan semuanya itu karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ay al-ihtijaj 'ala Allah Subhanahu wa taala bil qadar wa annahum ma'dzurun fi kufrihim, yakni bahwasanya mereka berhujjah atas Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Ini berhujjah mencari alasan pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka, dalam kesyirikan mereka, bahwa itu semua Allah telah takdirkan. Wa annahum ma'dzurun, dan bahwa mereka ma'dzur, harus dimaafkan, ma'dzur, diberi udzur dalam kekufuran mereka, fi kufrihim wa ma'asihim, dan dalam kemaksiatan-kemaksiatan mereka, li'annallaha qaddara dzalika 'alaihim, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas mereka hal tersebut. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah, sedangkan Allah jalla wa ala tidak meninggalkan untuk mereka sedikit pun hujjah. Tidak ada sedikit pun hujjah bagi mereka yang bisa membenarkan argumentasi mereka. Bal innahu a'tahumul ikhtiyar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka al-ikhtiyar, memberikan kepada mereka pilihan, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa memilih. Mereka punya iradah, masyiah. Wa atahumul qudrah, kemudian Allah berikan kepada mereka qudrah, kemampuan. Wa atahumul masyiah, dan Allah berikan kepada mereka keinginan, kehendak, mau melakukan atau meninggalkan. Kemudian kalau sudah punya kehendak mau melakukan apa sesuatu tersebut, ya, kehendak melakukan sesuatu tersebut, Allah berikan kemampuan, qudrah. Wa bayyana lahum tariqal khair wa bayyana lahum tariqash syarr. Allah jelaskan kepada mereka jalan kebaikan, Allah jelaskan kepada mereka jalan kejelekan. Wa atahum imkaniyat yastati'una biha an yaf'alu aw yatruku, dan Allah berikan kepada mereka kemampuan-kemampuan yang dengan kemampuan-kemampuan tersebut mereka bisa, mampu untuk melakukan atau meninggalkan. Jadi semua kembali kepada pilihan mereka. Walaisu mujbarin ala ma yaf'alun, mereka tidak dipaksa terhadap apa yang mereka kerjakan tersebut. Setiap kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu atas kehendak kita masing-masing. Dan orang yang waras, sehat akalnya, dia bisa membedakan antara gerakan yang berdasarkan pilihan dia dengan gerakan yang itu di luar kemampuan dia. Kita mau duduk, kita mau berdiri, kita mau berbaring, kita mau jalan, ya, ataupun menggerakkan anggota badan kita yang lainnya. Kita mau bicara, mau diam, kita mau melihat ataupun memejamkan mata, itu semua adalah sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Disadari oleh setiap kita, selama dia waras ya. Orang gila tentunya marfu'ul qalam. Kalau dia tidak sanggup untuk membedakan hal-hal tersebut, dalam artian dia gila, enggak waras akalnya, ya dia tidak akan diberi beban syariat. Dia tidak akan diberi beban syariat. Dan karenanya orang yang melakukan satu kesalahan disebabkan karena kelupaan atau ketidaksengajaan, secara syar'i hukumnya termaafkan. Demikian pula orang yang dipaksa melakukan dengan ancaman, maka dia tidak teranggap melakukan perbuatan tersebut. Karena syariat ini dibebankan kepada manusia dalam keadaan mereka memiliki ikhtiar, sesuai dengan kehendak. Memiliki apa? Memiliki ikhtiar, kehendak, dan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Wa aidan Allah bayyana annahu la yaqda li ibadihi al-kufr. Juga demikian pula, ya. Setelah itu tadi semua dijelaskan bahwasanya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak dan diberi kemampuan untuk memilih dan melaksanakan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, jelaskan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan syirik, jalan-jalan sunnah, jalan-jalan bid'ah, dan seterusnya. Manusia memilihnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah tidak ridha terhadap kekufuran. Qala ta'ala wala yarda li'ibadihil kufur. Dan Allah tidak ridha terhadap kekufuran pada hamba-hambanya. Wa in kana qaddarahu wa syaa'a. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan iya dan menghendaki terjadinya iya. Ya. Allah mentakdirkan dan menghendaki terjadinya. Kenapa? Karena memang sesuatu yang terjadi di atas muka bumi tidak akan keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falaisa min lazimil qadar ar-ridha. Karena bukan suatu yang menjadi kemestian takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan suatu berarti Allah meridhoinya, bukan satu keharusan demikian. Fallahu yuqaddirul kufur wa huwa yubghidhu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kekufuran dan dalam keadaan Allah membencinya. Loh, kenapa kok bisa demikian? Iya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian karena Allah menciptakan pada diri manusia itu kehendak tadi itu. Ya. Allah menciptakan pada diri manusia kehendak dan masing-masing merasakan bahwa dirinya memiliki kehendak sesuai dengan apa yang dia maui. Sedangkan Allah mengetahui apa yang menjadi kehendak manusia masing-masingnya. Kehendak kita apa dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita di dunia itu Allah mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang sudah menjadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada hamba dalam keadaan Allah mengetahui hasil daripada ujian-ujian tersebut. Si fulan bakal begini, si alan bakal begini. Dan itu merupakan kesempurnaan ilmu dan bukan kesalahan. Itu justru adalah kemuliaan. Kemudian Allah mencatatnya dalam kitab takdir, Lauhul Mahfud. Kemudian Allah mengadakannya, menciptakan, ya ini mengadakannya. Dan terjadi seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala la yadzlimu ahada, tidak mendzalimi seorang pun. Min adli an yatamayyaz annasu ba'dahu min ba'd, agar bisa terbedakan manusia antara satu dengan yang lain. Terbedakan bagaimana? Ya ini orang yang beriman, ini kafir. Ini orang bertauhid, ini musyrik. Ya. Ini orang muslim. Ini orang yang kafir dan seterusnya. Wa yatamayyazu as-sadiqu minal kadhib. dan bisa terbedakan antara yang benar dengan yang dusta. Wa yatabayyanu al-mu'minu minal kafir. Jadi jelas ya antara mukmin dengan kafir. Yatabayyan al-munafiq minal mu'min as-sahih. Bisa tampak jelas orang-orang munafik dengan orang-orang yang mukmin dengan keimanan yang sahih. Sekali lagi itu semua merupakan bentuk daripada apa? Bentuk daripada kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Ya. Allah mengetahui setiap detail daripada apa yang dikerjakan oleh si hamba masing-masingnya dari semenjak hamba yang pertama dicipta sampai yang terakhir nanti yang belum tercipta. Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah mengetahuinya dan di saat diciptakan apa yang menjadi kehendak si hamba itu persis seperti apa yang Allah telah ketahui tersebut tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Maka ini merupakan sekali lagi apa? Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalim hambanya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menurunkan hujah-hujah tersebut. Ini jalan-jalan kebaikan, ini jalan-jalan kejelekan. Rasul diutus, Al-Qur'an ataupun kitab-kitab diturunkan. Ya kan? Dijelaskan. Dalam keadaan sekali lagi, Allah mengetahui masing-masing hamba nanti akan yang beriman fulan, yang tidak beriman fulan, tahu. Karena Allah mengetahui dengan ilmunya al-azali, ya, masing-masing yang menjadi pilihan para hamba tersebut. Sedangkan para hamba menjalaninya, ya, dia yang menjalani dan dia yang memutuskan, dia yang memilih. Dengan kehendak dia, ya, dengan kehendak dia, yang kehendak tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diizinkan si hamba ini berkehendak. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, ya tidak akan mampu dia untuk berkehendak. Ya. Dan diizinkan untuk menjalankan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, ya tidak akan mampu untuk menjalaninya. Walaupun itu kufuran. Sehingga itu makna daripada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan-jalan keimanan. Wallahu qaddara hadhil umur al-makruha li hikmatin minhu subhanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perkara-perkara yang dibenci ini, yang dibenci olehnya, karena satu hikmah darinya Subhanahu wa taala. Ma qaddaraha abathan. Allah tidak mentakdirkannya dengan sia-sia atau sesuatu yang tidak ada nilainya. Wa rattabal jazaa'a 'ala af'alihim, dan Allah telah mempersiapkan balasan atas setiap perbuatan-perbuatan mereka. Allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim, yang mereka kerjakan berdasarkan pilihan-pilihan mereka masing-masing. Jadi di sini ikhwati fillah azakumullah sangat tampak jelas hakikat daripada takdir, perkara yang mungkin akan sangat sulit untuk difahami banyak orang. Di saat kita mempelajari daripada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang hakikat daripada takdir, maka sama sekali tidak ada tanakut dan tidak ada kontradiksi antara sesuatu itu ditakdirkan dan telah ditetapkan oleh Allah dengan sesuatu itu di menjadi apa istilahnya, dikerjakan oleh hamba berdasarkan ikhtiarnya, berdasarkan pilihannya. Tidak ada tanakut sama sekali, tidak ada kontradiksi. Walidzalika al-majnun wal-ma'tuh wal-mukrah wan-na'im la yu'akhadun. Dan karenanya orang gila, ya, al-majnun wal-ma'tuh, ma'tuh itu orang yang idiot, naqisul akal, wal mukrah, orang yang dipaksa, wan naim, orang yang tidur. Ini kan marfuul qalam semua ya. Ma'tuh ini otaknya enggak genep dia. Dia terkadang melakukan sesuatu di luar daripada nalarnya. Makanya seperti ini marfuul qalam. Makruh apa mukrah, orang yang dipaksa ya tentunya juga. Dia tidak ingin melakukan tetapi dipaksa. Dipaksa membunuh orang bagaimana? Ya misalnya dia diikat tangan dan kakinya, kemudian setelah itu badannya dibenturkan kepada orang gitu kan, orangnya mati misalnya. Ini namanya dipaksa, enggak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kalau dia disuruh untuk nusuk orang, nah ini enggak boleh. Walaupun dia sendiri diancam dengan kalau enggak kamu lakukan kami bunuh, ya dia harus bersabar. Enggak boleh melakukan pembunuhan kepada jiwa yang lain. Tidak bisa untuk mengorbankan menyelamatkan satu jiwa yang di jiwanya untuk mengorbankan jiwa yang lain. Karena jiwa di mata Allah Subhanahu wa taala sama kedudukannya. Maka ujian tersebut dia harus bersabar. Dipaksa dalam artian ya dia diikat kemudian dijadikan alat begitu untuk membunuh yang lain. Maka dia tidak ada dosa sama sekali. La yu'akhadun li'annahum laisa 'indahum ikhtiyar. Mereka tidak diberi hukuman. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada ikhtiar, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Majnun, orang gila, berbuat semaunya. Ya. Matuh, orang yang enggak genap akalnya. Mukro dan na'im. Ya. Orang tidur mau melakukan apa dia? Seandainya ada orang tidur ngelindur, dia berdiri jalan-jalan kemudian melakukan satu perbuatan dosa. Ya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala termaafkan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala termaafkan dari sisi dosanya. Hanya kalau itu kaitannya dengan merugikan orang lain, ya dia tetap harus mengganti. Tidur ngelindur keluyuran kemudian mecahkan kaca tetangga. Nah, kira-kira gimana ini? Ya. Setelah itu balik lagi tidur lagi. Pagi-pagi ya dia enggak tahu apa-apa. Saksi melihat bahwa yang mencahkan fulan, lu fulan berada di tempat tidurnya. Misal terjadi seperti itu, dia tidak dosa dari perbuatan kerusakan yang dilakukannya karena dia melakukannya tanpa ikhtiar, tetapi dia wajib menggantinya kalau memang ada saksi yang melihatnya, dia pelakunya. Walaisa 'indahum 'aql mahma fa'ala la yu'akhad. Tidak ada padanya akal, pada mereka akal, sehingga apapun yang dikerjakan dia tidak dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak dapat dosa, tapi kalau kaitannya dengan hak sesama maka tetap mengganti. Begitu. Jadi perkara yang terjadi disebabkan karena misal ada orang gila. Dia melempar batu kemudian mengena kendaraan seseorang, mobilnya kah, motornya kah. Penyok. Maka si gila ini dia berdosa apa enggak? Dosanya enggak. Terus apakah dia suruh mengganti? Ya keluarganya yang ganti. Keluarganya yang harus bertanggung jawab. Ini si gila ini keluarganya siapa? Keluarganya fulan, ya fulan ini nanti yang harus ganti. Ini orang yang kurang akal ini buat kegaduhan di masyarakat, berbuat ricuh dan sebagainya misalnya. Sampai melakukan kerusakan-kerusakan, maka yang mengganti adalah keluarganya. Faman a'tahullahu al-aql wa at-tafkir wa lam yakun mukrahan 'ala fi'lihi fa innahu yu'akhad. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia akal dan mampu berpikir dalam keadaan dia juga tidak dipaksa terhadap perbuatan dia, maka dia ini tidak berdosa, la yu'akhad, tidak dihukum. Li'annahu aqdam 'ala syarr bi ikhtiyari. Fa'innahu yu'akhad, ya afan, tadi ana ngomongnya keliru. Fa'innahu yu'akhad, maka dia ini yu'akhad, dihukum. Kenapa? Karena dia diberi akal, bisa berpikir. Mukroh, enggak juga, dia enggak mukroh. Dia dalam keadaan memiliki ikhtiar dan dia melakukan sesuai dengan ikhtiarnya. Maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqdam 'ala syarr bi ikhtiyari. Karena dia melakukan perbuatan kejelekan berdasarkan pilihan dia. Fazani yazni bi ikhtiyari. Pezina, dia berzina ya karena pilihan dia. Ya. Merasakan kesenangan ataupun kenikmatan dalam perbuatan zinanya tersebut, na'udzubillah, itu disebabkan karena pilihan dia juga. Ya. Maka dengan itu dia mendapatkan sesuai dengan kadar dosa yang dikerjakannya. Wa tarikus shalah yatrukuha bi ikhtiyari. Orang yang meninggalkan sholat, enggak mau sholat, padahal dia mengatakan dirinya muslim. Dia meninggalkannya berdasarkan pilihan dia. Ya. Dan perkara sholat ini sekarang di kebanyakan muslimin, terkhusus di lingkungan awam, seolah-olah menjadi hal yang biasa karena banyaknya orang yang meninggalkannya. Ya. Padahal ini syiar Islam yang paling besar. Di antara syiar-syiar yang zahir yang paling besar adalah sholat. Mereka meninggalkan seperti tidak ada beban. Bahkan tanpa rasa bahkan terang-terangan. Azan dikumandangkan dia masih saja ya santai berada di tempat-tempat mereka, di tempat-tempat mereka nongkrong, tempat-tempat mereka berkumpul, ya, bersenda gurau, bercengkrama, ataupun berada di dalam rumahnya bersama keluarganya dengan asyik, padahal lantunan-lantunan azan memanggil-manggil mereka. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sampai pun di saat kemudian iqamah dikumandangkan, menggelitik telinga mereka, tetap saja seolah-olah mereka ini tidak mendengarnya. Ulaika yunadauna min makanin ba'id. Allah menyatakan mereka-mereka ini seperti orang-orang yang diseru dari jarak yang sangat jauh. Adzan yang dikumandangkan dengan mikrofon dengan suara yang sangat kencang seolah-olah hanya sayup-sayup di telinga-telinga mereka. Ya. Ini akan terlihat nanti di akhirat. Orang-orang seperti ini bagaimana nasibnya? Nasallahu salama wal afiyah. Wa indahul qudrah annahu yaqumu yusalli. Dia punya kemampuan untuk dia berdiri salat, ya kan? Dia berjalan mengambil air wudu, mampu dia, tetapi dia tidak melakukannya. Berdasarkan pilihan dia, dia sadar. Wa zani aydan buyyina lahu anna az-zina haram wa 'aqabahu wa khimah. Zina pula sama. Telah dikatakan padanya bahwa zina itu haram. Ya, innahu kana fahisyah, Allah menyatakan. Zina itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang jelek. Serta akibatnya, yakni kesudahannya itu sangat buruk, wakhimah. Wa rattaballahu 'ala az-zina haddan radian. Dan Allah mempersiapkan, yakni menetapkan untuk zina ini hukum had. Hukum had itu ya, ini hukuman yang diterapkan di dunia, itu namanya had. Hukuman yang diterapkan di dunia. Tidak setiap perkara dosa ada hukum hadnya. Ya, ini ada hukum yang langsung ditetapkan di dunia. Tidak setiap dosa, tetapi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar di antara dosa besar yang apa istilahnya? Ciri dosa itu besar adalah di saat ditetapkan ada hukum hadnya, itu berarti dosa besar. Khamar, minum khamar, ada hukum hadnya cambuk. Cambuknya berapa? Sebagian mengatakan 40, sebagian 80, sesuai dengan ijtihad hakim. Mencuri, potong tangan hadnya. Zina, cambuk 100 kali kalau masih dijaga. Nah, kalau sudah nikah atau sudah pernah nikah, duda, janda, dirajam sampai mati. Wa arsala rusul, dan Allah mengutus para rasul. Tanha anis syirki wal kufri, yang melarang daripada kesyirikan dan kekufuran. Itu semua Allah Subhanahu wa taala telah jalankan. Allah tetapkan, ya. Allah turunkan kitab, Allah jelaskan, Allah utus para rasul menjelaskan tentang perkara-perkara kesyirikan, kekufuran. Fa kaifa yahtajuna 'alallahi jalla wa ala 'ala ma'asihim wa kufrihim wa syirkihim wa dhalalihim. Lantas bagaimana kemudian mereka berhujjah terhadap takdir Allah jalla wa ala pada kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka dan kesesatan mereka. Kok bisa mereka kemudian berhujjah dengan takdir? Mereka yang melakukan kemaksiatan berdasarkan ikhtiar, melakukan kekufuran berdasarkan pilihan, kesyirikan dan kesesatan juga atas kehendak mereka masing-masing. Sedangkan Allah telah mengutus Rasul menjelaskan, menurunkan kitab, ya, dan seterusnya. Kemudian mereka merasakan bahwa diri mereka memiliki ikhtiar dan memiliki pilihan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka merasakan ini. Lantas kemudian setelah mereka melakukan apa yang menjadi pilihan mereka, berhujjah kepada Allah dengan takdir. Ya Allah, ini kan sudah Engkau takdirkan pada kami, ya. Apa yang bisa kami lakukan dengan sesuatu yang Engkau telah takdirkan, ya Allah? Misal, ya, ucapan mereka. Nah, dari mana kamu tahu kalau Allah mentakdirkan kamu akan melakukan perbuatan seperti itu? Ya, hujjah itu pada sesuatu yang kamu ketahui, itu hujjah. Sedangkan sesuatu yang belum kamu ketahui, tidak ada hujah bagimu, kamu tidak tahu kok. Kamu kan tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kamu melakukan sesuai dengan pilihan, itulah yang dihukumi. Walaupun setelah terjadi memang iya kita katakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wahum laisa lahum hujjah 'ala Allah. Dalam keadaan mereka tidak memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, sama sekali. Wa innamal hujjah lillahi 'alaihim, tetapi hujjah itu justru sebaliknya milik Allah atas mereka nanti di akhirat. Ya, ini sudah dijelaskan sedemikian detail dan rinci di dunia. Mungkin ada sebagian pihak yang masih juga ya mbalelo, ya masih juga bandel dan buya. Maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dia merasa punya hujjah, yes, nanti pokoknya debat dengan Allah, ya. Na'udzubillah, ya. Qul falillahil hujjatul baligh. Katakan, milik Allah lah hujjah yang sangat kokoh. Mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kamu melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa siang dan malam, ya. Dengan kehendak kamu, dengan ikhtiar kamu, dengan pilihan kamu, dengan kemampuan kamu, kamu merasakan hal itu, kemudian kamu akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang kamu telah persiapkan itu. Mengatakan bahwa ini engkau telah takdirkan ya Allah. Maka itu adalah pilihan yang sangat-sangat na'udzubillah ya. Pilihan yang akan membuahkan penyesalan pasti di akhirat nanti hanya akan ada penyesalan bagi dia, tidak akan bisa menang berhujjah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzul ihtijaj bil qadar, maka tidak boleh berhujjah dengan takdir illa alal masaib, kecuali hanya pada kaitannya dengan musibah. Ya, ini bencana-bencana alam begitu, ataupun terjadi pada kita musibah, kecelakaan, apa saja, kita tersandung di jalan, tertusuk duri, musibah kematian pada keluarga kita, tertimpa sakit, bahkan sampai pun mungkin berbagai macam penyakit-penyakit besar seperti kanker, tumor yang membawa kepada kematian dan sebagainya. Maka di sini dituntut untuk setiap kita bersabar, memang iya, terkait dengan musibah-musibah yang menimpa. Ya, kita yakini bahwa ini semua memang terjadi karena kehendak Allah, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak kita sama sekali. Idza asabaka musibah fala tajza. Jika menimpa dirimu satu musibah, maka jangan kamu berkeluh kesah. Ya, dalam artian mengaduh gitu ya wajar karena rasa sakit misalnya tertimpa musibah. Tetapi jangan kemudian mencela. Ya. Apalagi mencaci maki musibah. Ya, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencaci angin, sabda Rasul. La tasubud dahr fa inad dahr huwallah. Misal ada puting beliung meliuk-liuk gitu, dicaci maki angin tersebut, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menyuruh angin tersebut. Angin itu hanyalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puting beliung menghancur leburkan apa segala sesuatu, ya memang itu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Menguji kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadi rahmat bagi mereka di saat mereka katakanlah mati tertimpa runtuhan syahid ya. Kalaupun kemudian hancur harta bendanya, dia bersabar, ada catatan pahalanya. Tetapi Allah mengutus daripada angin-angin tersebut bisa saja untuk menghancurkan satu kaum yang memang pantas untuk mendapatkan iqab. Ya. Ahlul ma'asi, ya, terang-terangan mujahirin dalam berbuat maksiat siang dan malam tanpa rasa takut kepada Allah, Allah kirimkan angin memporak-porandakan mereka, itu sudah sepantasnya, ya kan? Kalaupun mungkin di situ ada orang-orang yang beriman yang kemungkinan terkena imbasnya karena berada di tempat yang dekat di situ, ada perhitungannya dengan Allah Subhanahu wa taala jika dia sabar. Sehingga fala tajza. Tidak perlu untuk kemudian berkeluh kesah. Wa qul hadza qadarullah. Katakan ini suatu yang Allah telah takdirkan. Hadza qadarullah, katakan demikian atau qadarullah wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah jalankan. Allah laksanakan dan tidak ada yang mampu untuk bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Demikian pula musibah yang akan menimpa, kita dihadapkan pada musuh yang besar misalnya, maka jangan katakan ya, alangkah sangat besar musuh kita, tetapi katakan pada diri kita atau katakan kepada musuh, kami memiliki Allah yang maha besar. Ya, ini dalam artian tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang dihadapkan satu musibah misalnya, ya, kedzaliman pihak lain. Misal ya, ada negara lain tidak menyerang kita misalnya. Wah, ini negara yang luar biasa kekuatannya. Dia bisa disebut sebagai negara terkuat di dunia. Kalau diklasifikasi urutannya nomor 3 misalnya. Kekuatan militernya, persenjataannya, jumlah penduduknya dan sebagainya. Kita tidak ada apa-apanya. Ya kalau kita ngukur dengan kemampuan manusia ya memang tidak ada apa-apanya. Iya. Tetapi satu orang yang tidak ada apa-apanya tadi, Allah bersama dia, tidak akan bisa dikalahkan walaupun oleh 1 miliar manusia. Walaupun dia sendiri, tapi Allah bersama dia. Karena segala sesuatu unsur yang ada di atas muka bumi ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta segala sesuatu. Tapi baiklah, mungkin ada kaidah demikian-demikian dengan berbagai macam teori-teori. Di saat Allah mengatakan sesuatu, maka yang terjadi adalah apa yang Allah katakan. Iya kan? Sehingga segala sesuatu itu ringan, ya, enteng dan mudah diatasi di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Wa tasbir wa tahtasib, dan kamu sabar serta mengharapkan pahala di saat musibah menimpa. Di saat musibah menimpa engkau berada di atas kesabaran, maka itu adalah nikmat. Ihtisab, harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ma'siyah fala yahtaju 'alaiha bil qadar. Adapun kemaksiatan, ya maka jangan berhujjah akan kemaksiatan yang kamu kerjakan dengan ini kan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Min aina araf? Dari mana kamu tahu Allah telah mentakdirkan ini untukmu? Dari mana kamu tahu? Oh, kamu yang memilihnya, kamu yang menghendakinya. Iya kan? Kamu tidak punya hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hujjah itu hanya berlaku pada sesuatu yang diketahui. Ha antum haula hajatum fi ma laisa lakum bihi ilm. Fi ma lakum bihi ilm fa kaifa tuhajun fi ma laisa lakum bihi ilm. Bagaimana kalian kok bisa berhujjah dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya? Ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Bagaimana kamu bisa berhujjah dengan sesuatu yang kamu tidak ilmui, kamu tidak ketahui? Artinya hujjah-hujjah tersebut, hujjatuhum dahidatun inda rabbihim, hujjah mereka akan gugur berantakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya hujjah itu adalah sesuatu yang diilmui, sesuatu yang diketahui, itu hujjah. Kalau sesuatu yang dia tidak ketahui, maka itu dzon, prasangka saja dan bukan hujjah. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, dan prasangka tidak mencukupi untuk kemudian disebut sebagai kebenaran sedikit pun. Itu bukan kebenaran sama sekali gitu. Sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Bal 'alal 'asi an yatubu ila Allah. Tetapi yang mestinya dilakukan oleh orang yang bermaksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya. Kamu melakukan kemaksiatan, setelah kamu terjadi kemaksiatan seperti itu, ya sudah terjadi, maka kamu meyakini ya sudah ini takdir dari Allah, tetapi ini karena disebabkan karena kelalaian kita. Maka sekarang ini kita tidak tahu kan untuk yang ke depan bagaimana akan nasib kita ini, Sedangkan Allah telah mengarahkan jika melakukan dosa maka bertobat. Tobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Ya. Yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Wa tajannab al-ma'asi was-surur, jauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. Fal ihtijaj bil qadar ala fi'lil ma'asi huwa fi'lus. Maka berhujjah dengan takdir atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan itu merupakan perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah. Jangan mengikuti perangai-perangai jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.